Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan kajian tematik yang insya Allah pada malam hari ini kita akan murojaah, mengulang kembali membaca kembali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan dan wejangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini pun terdapat dalam kitab atau kutaib, kitab kecil, Al-Arba'un An-Nawawiyah, karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa yang kita kenal dengan al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kutaibnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, kumpulan kurang lebih 40 hadis dari hadis-hadis pilihan. Yang dalam kitab tersebut terdapat pada hadis yang ke-36. Itu hadis tentang fadlu talabil ilmi wa tadarusil Quran, tentang keutamaan menuntut ilmu dan mempelajari Al-Quranul Karim. Kita langsung pada hadis yang dimaksud. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara aw man yassara an ala mu'sirin yassara Allahu fi alayhi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu akhrajahu muslim. Di dalam hadis ini terdapat beberapa poin nasihat dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, kata beliau, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengangkat kesusahan atau kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan di dunia ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat darinya, akan menghilangkan darinya kesusahan dan kesempitan yang ada di hari kiamat. Di sini terdapat keutamaan membantu orang lain, baik mengangkat atau menghilangkan atau meringankan kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh seseorang mukmin di dunia ini. Baik kesulitan hartanya, kesulitan badannya, kesulitan keluarganya, ekonominya, dan seterusnya. Dari kesulitan-kesulitan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang lebih besar kepada orang yang membantu saudaranya menghilangkan kesusahan dan kesempitan yang dialami saudaranya mukmin di dunia ini. Allah beri balasan yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesusahan dan kesulitan yang ada di hari kiamat. Allah hilangkan kesusahan dan kesulitan dari kesusahan dan kesulitan yang ada di hari kiamat. Kita telah mempelajari pada pelajaran Al-Usul Tsalatsah tentang rukun Islam yang kelima, rukun iman ya. Yang kelima yaitu beriman dengan hari akhir, hari kiamat. Kita telah mempelajari di dalamnya bagaimana kondisi yaumul qiyamah. Ada hisab, ada mizan, ada sirat, ya. Ada yaumul mahsyar, padang mahsyar, ya. Dan seterusnya dari berbagai macam situasi dan kondisi yang mengerikan di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan, akan mengangkat kesulitan dan kesusahan dari kesusahan dan kesulitan yang ada di hari kiamat. Allah angkat dari orang yang dia suka mengangkat kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh saudaranya mukmin di dunia ini. Dan kurabud dunia, kesusahan dan kesulitan dunia, itu mencakup kesusahan harta, kesusahan dalam hal badan, ya. Mungkin ekonominya kurang, ya. Dibantu, ya. Dengan kita bersedekah kepadanya, dengan kita memberi hadiah kepadanya, atau yang memiliki kekurangan dalam hal badan, memiliki kecacatan dan seterusnya, kita bantu, ya. Kita tolong. Atau yang mungkin dalam hal keluarga, kita bantu. Yang belum menikah, sudah lama nyari-nyari gak dapet, kita bantu. Ini masuk dalam kesusahan dan kesulitan, ya. Gak enak lama-lama membujang, akan terus terpenuhi oleh fitnah. Maka untuk menjaga diri dari fitnah-fitnah yang ada, kita bantu saudara-saudara kita. Yang belum menikah, kita bantu. Atau kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan yang lain yang dialami di dunia. Maka orang yang suka menolong saudaranya, mengangkat kesusahan saudaranya mukmin di dunia ini, Allah balas dengan balasan yang besar. Allah angkat, Allah hilangkan darinya kesusahan dan kesulitan di hari kiamat. Tentunya kesulitan dan kesusahan di hari kiamat itu lebih dahsyat daripada sekedar kesusahan dan kesulitan di dunia. Ujung-ujungnya di dunia ini, ujung-ujungnya kesusahan dan kesulitan, paling lapar gak makan, ya. Paling bosan membujang misalkan, ya. Atau perkara-perkara yang lain, ya. Atau mungkin terkucilkan karena cacat, ya. Atau hal-hal yang lain, ya. Namun kesulitan dan kesusahan di hari kiamat, ya, itu lebih dahsyat, yang ujung-ujungnya dari kesusahan dan kesulitan tersebut adalah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya suatu kesempatan bagi kita, jika kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kesulitan dan kesusahan di akhirat, ya, maka kita sekarang di dunia ini, ya, banyak memberikan kemudahan, na'am, atau banyak membantu menolong, ataupun banyak mengangkat atau meringankan beban kesulitan dan kesusahan saudara-saudara kita mukmin di dunia ini, sesuai dengan kemampuan kita tentunya, karena taqwallah itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian poin yang kedua, kata Rasulullah SAW, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Mempermudah urusan saudaranya yang kesulitan. Maka Allah balas dengan balasan yang lebih besar. Itu Allah mudahkan orang ini di dunia dan di akhirat. Maka ini pun merupakan suatu kesempatan bagi kita, mumpung masih hidup di dunia ini, untuk kita banyak menolong, membantu saudara-saudara kita, mempermudah urusan mereka, tidak mempersulit. Apalagi di sana balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempermudah saudaranya yang kesulitan. Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Maka ini adalah peluang emas bagi kita untuk memperbanyak berbuat baik, menolong dan membantu saudara-saudara kita. Ada saudara kita yang kekurangan, nah, usahanya lagi macet, failit, bangkrut dan seterusnya. Nah, tambah lagi anak-anaknya pada sakit dan seterusnya. Bantu. Ringankan bebannya, ringankan kesulitannya, tolong dia, dan menolong saudara-saudara kita yang kesulitan dan kesusahan, nggak harus menunggu dikoordinir. Kalau nggak ada koordinir, nggak mau bantu, nggak mau nolong, ya. Tidak demikian. Ketika kita melihat saudara kita atau tahu saudara kita ada kesulitan, ada kesusahan, segera. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Segera. Tidak menunggu, ah kalau si fulan bantu, kita membantu. Tidak. Bantu saudara-saudara kita, apalagi yang jelas-jelas kita melihatnya atau kita mengetahuinya dia dalam keadaan kesulitan. Lagi dikejar-kejar sama rentenir misalkan, ya. Kalau enggak dibayar utangnya akan disita rumahnya misalkan. Ini orang dalam kesulitan. Nah, maka tentunya kita jika ingin mendapatkan kemuliaan tadi, kita berusaha untuk mempermudah, membantu saudara kita yang sedang dalam kesulitan atau kesusahan. Tidak membiarkan saudaranya terperangkap dalam kesulitan dan kesusahan, ya, sehingga kita hanya bisa menonton. Nah, membiarkan saudara kita terzalimi. Tidak demikian seorang hamba yang mukmin terhadap hamba mukmin yang lainnya. Tetapi mereka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera untuk membantu dan menolong saudaranya. Naam. Kemudian poin yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini pun terdapat fadilah. Fadilah keutamaan menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fadilah keutamaan menolong saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan tentunya menolong saudara kita mukmin juga adalah sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa menolong dengan harta kita, kita tolong. Atau kita enggak punya harta tapi bisa nolong dengan tenaga kita, kita tolong dengan tenaga kita. Atau dengan usul dan saran, atau dengan yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa bermanfaat bagi saudara kita. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, falyanfa'hu, maka hendaklah dia memberikan manfaat kepada saudaranya. Maka nasihat-nasihat yang seperti ini, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini penting untuk kita terus mengulang-ulang. Karena kondisi kita yang sangat butuh dengan nasihat-nasihat yang seperti ini. Kondisi kita yang sangat perlu dan penting untuk terus diingatkan dengan hadis-hadis yang seperti ini, agar semakin besar himmah, kesemangatan kita untuk menolong saudara-saudara kita mukmin. Ada yang kelewat tadi ya. Poin yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Lafaz ini sebelum wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, demikianlah aib saudara kita seislam, saudara kita seiman, hendaknya kita tutupin. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kita memperbincangkan aib saudara kita yang mungkin aibnya naam lebih sedikit daripada aib kita, ya. Namun karena kita hanya melihat aib orang lain, tidak melihat aib diri sendiri, kekurangan diri sendiri, ya. Sehingga kadang enggak merasa kalau dirinya itu punya aib dan kecacatan yang besar, ya. Namun jika dia pandai untuk menutupi aib saudaranya seislam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya subhanallah, aib-aib kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan dalam keadaan sendirian. Ya, tidak terekspos. Ya. banyak kemaksiatan dan pelanggaran syariat yang kadang kita lakukan dalam keadaan kita bersendirian atau tidak terlihat orang lain. Namun tidak Allah expose, tidak Allah sebarkan ke yang lainnya. Subhanallah. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada seorang ulama yang mengatakan, jika kalian mengetahui aibku, ya, maka niscaya kalian tidak akan mau belajar dariku. Ya. Ini ulama, apalagi kita ini, ya, yang baru belajar, ya, yang baru hafal juz amma atau kurang, ya, kalau hafal juz amma, yang baru bisa baca Al-Quran, dan seterusnya. Aib kita terlalu banyak. Maka pandai-pandai untuk menutupi aib saudara kita se-Islam. Nah. Tapi aib pribadinya misalkan, dia suka begini, suka begitu, enggak usah diceritakan ke yang lain. Kecuali jika kekurangan tersebut akan mempengaruhi orang lain, ya. Ini beda ceritanya. Seperti kondisi ahlul ahwa wal bidah, ya, hizbiyun, ahlul bidah yang menyebarkan kebidahan mereka, ya. Maka kita jelaskan ini, ya, ke masyarakat umum supaya mereka terjaga dari ahli bidah ini. Ya. Atau misalkan dia orang yang jahat, bahaya, akan berpengaruh kepada yang lainnya, membahayakan yang lain, maka kita beritahu kepada yang lainnya jika itu akan berbahaya atau mempengaruhi orang lain. Namun jika tidak, aib pribadinya, ya, maka pandai-pandai kita menutupi aib-aib saudara kita. Saya lihat dia lagi melakukan pelanggaran, enggak selayaknya dilakukan oleh seorang salafi misalnya. Aib pribadinya dia. Pandai-pandai kita menutupi aib saudara kita. Kemudian kita nasihati. Ya. Kita nasihati. Jangan, oh si fulan saya lihat begini, begini, begini, begini, begini. Oh si fulan saya lihat masih, apa ini? Oh, apa misalkan masih, nah, dengar musik misalkan. Ya. Ini aib ini. Yang sebenarnya bisa kita menasihati dulu. Tidak kita langsung sebarkan ke yang lainnya. Si fulan masih ini dan itu misalnya. Kita melihat dia melakukan kecacatan, aib, ya. Aib ini. Aib pribadinya kita nasihati. Ya. Alhamdulillah jika mau menerima nasihat. Jika tidak, jika mempengaruhi yang lain, kita kasih tahu yang lain. Supaya yang lain terjaga dari kejelekannya dan keburukannya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Balasannya besar di dunia dan di akhirat. Kalau aib-aib kita bongkar di akhirat, subhanallah, sangat banyak aib kita. Ya, banyak sekali. Namun Allah menjanjikan kita untuk ditutupi di dunia dan di akhirat jika kita pandai-pandai menutupi aib-aib saudara kita muslim. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Subhanallah, hadis yang kita hafal ini. Ya. Kita hafal, kita fahami maknanya, namun harus sering kita ulang-ulang, ya. Nah, agar semakin mutkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Yang demikian karena orang yang dia menuntut ilmu, maka dengan ilmunya dia akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang halal dia kerjakan yang haram dia tinggalkan. Dia tahu mana perintah mana larangan. Yang perintah dia kerjakan, yang larangan dia tinggalkan. Dia tahu mana tauhid mana syirik. Yang syirik yang tauhid dia kerjakan, yang syirik dia tinggalkan. Dia tahu mana sunnah mana bid'ah. Yang sunnah dikerjakan, yang bid'ah ditinggalkan. Dan demikian seterusnya. Tahu mana yang baik mana yang buruk. Ini orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu enggak tahu mana yang baik mana yang buruk. Bahkan kadang yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Karena ukuran baik buruknya adalah akal dia, bukan Alkitab was sunnah, bukan Al-Quran dan hadis. Padahal semestinya yang menjadi patokan, yang menjadi timbangan itu baik atau buruk adalah Al-Quran dan hadis, syariat ini. Maka orang yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Jannah, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Ya. Tempat tinggal terakhirnya hamba-hamba yang saleh. Ya. Yang tidak akan ada lagi kematian di sana. Tidak dengan di dunia. Di dunia paling sekian tahun, puluh tahun. Ya. Ada yang sampai ratus tahun pun bisa dihitung jari, jarang. Tapi di akhirat abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya. Kehidupan di sana kekal, abadi selama-lamanya. Nah, yang masuk ke dalam neraka dan dia ahlun nar, baik orang musyrik atau kafir, maka dia selama-lamanya dalam neraka. Yang masuk ke dalam surga, ke dalam jannah, maka dia akan selama-lamanya di dalam jannah. Tidak ada lagi kematian. Maka ini tempat yang sangat kita rindukan. Pengen ke sana? Di sini ada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Maka jangan beralasan rumahnya jauh dari tempat taklim tetapi tidak hadir taklim. Nah, berusaha. Alasan ini, alasan itu, selalu ada alasan. Tapi kalau tempat kerjanya jauh, enggak ada alasan. Aduh, tempat kerja saya jauh, ya. Malas kerja. Enggak ada. Karena kalau dia enggak berangkat dipecat. Ya. Nah. Kalau di sini memang enggak ada dipecat, ya. Yang enggak hadir taklim dipecat, enggak ada. Ya. Nah, karena balasnya di akhirat nanti, enggak langsung di sini. Ya. Enggak kelihatan. Kadang manusia selalu mendahulukan yang kelihatan-kelihatan. Baik. Maka semangat belajar, semangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan semakin jaraknya jauh, semakin besar pahalanya. Nah, dibandingkan dengan yang jaraknya dekat. Maka barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, ya, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita, semangat kita untuk kita terus bermajlis di majlis ilmu, belajar, ya, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memerangi kebodohan dalam jiwa-jiwa kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Dan barang siapa yang berkumpul atau tidaklah, "Majtama'a qaumun," tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid-masjid, yang dimana mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan mereka saling mempelajari, belajar mengajar Al-Quran. Tidaklah mereka berkumpul atau tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid untuk membaca Al-Quran dan saling mempelajari Al-Quran kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ada ketenangan dalam jiwanya. Nah, walaupun mungkin kalau di rumah, ya, naam, ada ini dan itu, ya, masalah dengan anak, masalah dengan istri, ya, dan seterusnya. Datang ke majelis, datang ke ilmu, ke masjid, duduk di majelis ilmu, ada sakinah, ada ketenangan, ya. Minimalnya selama taklim lupa itu masalah, ya. Nah, ada ketenangan karena dia konsentrasi dengan ayat-ayat Allah, konsentrasi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pembahasan tentang jannah surga, dia menghayal tentang surga. Ketika pembahasannya tentang neraka, dia takut dengan sisa Allah. Nah, jadi yang di rumah tadi terlupakan. Ada sakinah, ketenangan dalam jiwanya. Dan demikianlah orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tenang jiwanya, ya. Adem, ayem, ya. Jiwanya sakinah, tenang. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat kepada mereka. Orang-orang ini yang di majelis ini, di dalam masjid, Allah curahkan rahmat kepada mereka. Diliputi oleh rahmat Allah. Wahafat sumul malaika, dan dikelilingi oleh para malaikat. Para malaikat rela mengibaskan atau mengembangkan sayap-sayapnya, ridho, rela untuk diduduki dan diinjak-injak oleh para penuntut ilmu. Dan di sana ada malaikat yang bertugas berkeliling di atas muka bumi ini untuk mencari majelis-majelis ilmu, yang jika mereka telah mendapatkan majelis ilmu, mereka ikut bergabung. Jika selesai, maka mereka terbang lagi ke atas melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada malaikat-malaikat yang tugasnya seperti ini. Maka mudah-mudahan majelis kita ini salah satu dari majelis yang naam dinaungi oleh para malaikat. Nah, amin ya rabbal alamin. Kita tidak mengklaim majelis kita majelis yang dikelilingi malaikat, tidak. Tetapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita termasuk dari majelis yang dikelilingi oleh para malaikat. Ini diantara keutamaan majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang ada di majelis ini kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di sisi Allah, yaitu di para malaikat. Allah sebut-sebut, ya. Mereka si Fulan bin Fulan, ya, yang ada di majelis ilmu. Allah sebut-sebut, Allah puji. Ini keutamaan-keutamaan duduk di majelis ilmu. Apa di antara keutamanya tadi? Turun sakinah kepadanya. Akan punya sakinah, ketenangan dia. Kemudian dia akan terliputi rahmat Allah. Kemudian akan dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian Allah akan sebut-sebut mereka di sisi para malaikat. Ini keutamaan-keutamaan hadir di majelis ilmu. Keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak hadir di majelis ilmu. Mungkin hanya bisa lewat rekaman, ya. Nah, beda keutamanya dengan yang langsung di majelis ilmu, beda, ya. Dengan yang hanya sekedar lewat rekaman. Maka ini pun motivasi bagi kita, ya, untuk menghadiri majelis ilmu. Walaupun mungkin nanti kan rekamannya di share, ya, ada, ya, gampang. Nah, tapi ini keutamaan ini loh. Nah, keutamaan yang besar ini. Khawatir kita nggak dapat, ya, sakinah, rahmat, dinaungi malaikat, disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk hadir langsung di majelis ilmu. Kemudian waman batto abihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh, dan barang siapa yang lambat amalannya, diperlambat oleh amalannya, santai-santai, ya. Nah, dalam beramal, ya, maka nasabnya enggak berguna baginya. Walaupun dia mungkin keturunan Nabi atau dia ahlul bait, ya, kalau enggak beramal, enggak berguna nasabnya. Nah, karena yang berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal solehnya. Nah, dan yang akan menemaninya di alam kuburnya, yang akan menemaninya adalah amal solehnya. Maka ini pun motivasi bagi kita untuk segera melakukan amal soleh dan memperbanyak amal soleh. Karena keturunan siapapun kita, ya, naam, maka tidak akan bisa mempercepat, naam, tidak akan berguna nasab kita, ya, naam, jika kita tidak melakukan amal soleh. Taib. Naam, ini sedikit naam penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang jika disyarah, ya, hadis ini, maka akan bisa memakan banyak lembar-lembar penjelasan, ya. Antum yang ingin memperluas tambahan faedah, tambahan penjelasan yang lebih jelas, lebih gamblang dari hadis ini, bisa antum buka syuruhat hadis ini. Syarah-syarah hadis ini seperti syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi rahimahullah. Bisa antum buka syarah Arba'in Nawawiyah karya naam ulama ahlu sunnah. Ada yang disyarah oleh Ibnu Daqiq Al-Id, ada yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya. Naam, dan yang lainnya dari syarah-syarah hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Naam, antum bisa merujuk ke kitab-kitab tersebut, kitab-kitab yang besar untuk mendapatkan penjelasan yang lebih luas. Naam, ini hanya sekedar mengingatkan kita, dan tentunya sebelum antum semua adalah anak pribadi, mengingatkan diri anak pribadi dan juga untuk kita semua, naam, dengan nasihat dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.